tersentak dari lamunan ketika kau datang. Seingatku cukup lama engkau sembunyi, garis wajahmu berubah tak seperti dulu. Burung dan kau bergairah kehilangan sinar, kehilangan genggam apa. Katuk mulut terkunci entah simpan apa. Bola mata ingin pundar diam tak terbaca. Besar nafas tersumbat kehilangan getar, kehilangan debar. Coba katakanlah kepadaku, aku masih sahabatmu. Derita apakah teradang yang engkau alami, yang engkau hadapi? Oh, oh, oh, oh. Karena putus asa, kehilangan percaya diri, kehilangan tempat berpegang. Paling dalam imanmu.